tiba saatnya kita berpisah. Aku bosan padamu, aku benci padamu. Pergilah dan jangan pernah datang lagi. Cukup sudah kau buat aku merana. Cukup sudah kau buat aku kecewa. Hampir aku putus asa, hampir aku patah hati karena dirimu, wahai derita. Dengarlah wahai sahabat,